compañías de Vietnam, como para Tindara, como Yudri, para la Diana, Shemuela y la Inomba, Wakru, Kumba, Sori, Kara, Juan Shemuela, Mahamana, Kubu, Rafuru, Kuba. Kita sampai hadis terakhir dari bab 169. Hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita bahas adalah bergiliran 3 orang atau 2 orang dalam satu kendaraan, bukan berboncengan ya. Berboncengan ada lain lagi hadisnya, bergiliran ada hadisnya lagi. Sekarang 971. وعنه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير. جابر mengatakan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم seringkali tertinggal dari pasukan ketika berjalan. Beliau tertinggal di belakang. Apa yang dilakukan oleh beliau? Wa yusid da'i wa yurdif wa yad'u'la, karena membimbing, menuntut orang-orang yang lemah, memboncengkan, membantu, menolong dan seterusnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali tertinggal, ada di belakang. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mentang-mentang sebagai pemimpin lalu enaknya sendiri berada di tempat yang paling nyaman, tidak. Beliau ke belakang, beliau melihat barangkali ada yang jalannya tertatih-tatih, ada yang perlu dibantu, ada yang perlu dibimbing. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud mengatakan bahwa sanadnya hasan. Adapun Syaikh Salim mengatakan hadis ini sahih. Bukan hasan lagi tapi sahih. Di kul hadis, hirs Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahati ashabihi wa rafatihi bi du'afa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan para sahabatnya, bahkan kita semua, berada dalam keadaan nyaman, enak. Beliau tidak ingin umatnya, apalagi sahabat beliau yang dilihat oleh mata beliau, lelah, berdarah-darah, capek dalam menjalankan agama ini. Beliau tidak mau. Oleh karena itu, ketika beliau melihat sebagian sahabat sepertinya takalluf, menyiksa diri, beliau larang. Ketika Zainab memasang tambang, dengan tambang itu Zainab sholat. Kalau letih, penat, berpegangan ke tambang itu, maka Nabi menyuruh orang untuk melepaskan tambang itu. Sampaikan kepada Zainab, kalau memang badan fit, nyaman, sholat. Kalau tidak, jangan sholat. Ya. Nabi tidak ingin umatnya mengamalkan Islam ini dengan bersusah payah. Allah dan Rasulnya menginginkan kita menjalankan Islam ini dengan nyaman, santai, nikmat, tidak dengan berdarah-darah, tidak dengan penat lelah. Oleh karena itu, ketika dirasa lelah, cak tinggal. Kalau wajib, maka duduk, berbaring, dan seterusnya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. يجب على الراعي أن يتفقد أحوال رعيته فيعين الضعيف wajib bagi pemimpin, pemimpin pasukan, pemimpin satu negeri, pemimpin satu daerah, untuk senantiasa mengawasi hal ihwal rakyatnya. Ada yang lemah, ada yang perlu dibantu, ada yang perlu diberi makan dan seterusnya. Inilah pemimpin. Maka Muawiyah, demi mendengar hadis ini, beliau menunjuk beberapa orang untuk mengawasi siapa yang kelaparan, siapa yang butuh pertolongan, siapa yang terlilit hutang, ya. Dan Muawiyah langsung menanggung. Dan begitulah pemimpin. Berdosa akan ditanya oleh Allah ketika rakyatnya lapar, ketika rakyatnya ada yang terlilit hutang. Dan karena itu sabda Nabi, setelah beliau kaum muslimin memiliki Baitul Mal, beliau mengatakan, barang siapa yang meninggal, dia meninggalkan harta, maka hartanya untuk ahli waris. Dan siapa yang mati meninggalkan hutang, maka yang menanggung hutangnya adalah aku. Maksud aku di sini bukan beliau sebagai Rasulullah, tapi sebagai pemimpin. Maka jika ada orang mati meninggalkan hutang, maka presiden, khalifah yang bertanggung jawab. Jika negara punya uang, saya kira pasti punya, ya. Nah, berbeda ketika beliau belum memiliki Baitul Mal, belum berperang, belum dapat ghanimah, maka ketika ada orang mati meninggalkan hutang, beliau tidak mau menyolati, menunggu ada orang yang menjamin hutangnya, membayarkan hutangnya, baru beliau mau menyolati. Ya. المجتمع المسلم مجتمع متكافل متعاون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. Masyarakat kaum muslimin adalah masyarakat yang saling menanggung, saling menolong. Oleh karena itu tidak perlu ada badan khusus yang mentakaful, yang menanggung, ya, yang disebut dengan asuransi, tidak perlu, karena ini judi. Ya, enggak perlu. Ketika kaum muslimin mengamalkan satu sunnah ini selesai tanpa asuransi. Antum punya uang, saya punya uang, si bulan sakit, butuh pengobatan, ah kita urunan sawera. Selesai. Tidak harus dengan asuransi judi. Ya kan? Sebagaimana yang sering kita bahas, bahwa segala permasalahan itu akan selesai, akan terjawab dengan mengamalkan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita melihat satu contoh itu. Dan puluhan, mungkin ratusan contoh permasalahan selesai dengan mengamalkan sunnah. Kalau antum percaya dengan sabda Nabi, perselisihan kaum muslimin hari ini, percekcokan kaum muslimin hari ini, perselisihan kaum muslimin hari ini akan selesai dengan satu sunnah Nabi. Apa? Kita semua mengamalkan sunnah Nabi ini, agar hati kalian tidak dicerai-beraikan oleh Allah. Maka rapatkan saf, luruskan saf. Satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menyelesaikan masalah besar yang hari ini para tokoh sedang bingung gimana caranya menyatukan kaum muslimin. Maka didirikan yayasan, organisasi, ormas segala macam, tujuannya untuk menyatukan kaum muslimin. Bahkan ada perkumpulan besar dunia internasional yang disebut dengan persaudaraan kaum muslimin, Ikhwanul Muslimin, tujuannya menyatukan seluruh kaum muslimin agar bersatu. Berhasil? Tidak berhasil. Sampai hari ini tidak berhasil. Meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Enggak usah pakai yayasan, enggak usah pakai organisasi segala macam. Amalkan sunnah Nabi, lurus dan rapat di dalam sop-sop. Jaminan dari Nabi, mana mungkin kita ragu. Sawatadilu rasul, sedul khala, luruskan, rapatkan sop kalian, kata Nabi, agar Allah tidak mencerai-beraikan hati kalian. Ini mafhum mukhalafah, bahwa hati kalian tidak akan bersatu, pasti akan bercerai-berai kalau saf tidak lurus dan tidak rapat. Ya. Ah, belum yang lain. Banyak sekali. Maka jawabannya adalah sunnah. Mengamalkan Islam yang benar, sunnah. Tidak perlu lagi kita dengan gerakan ini, gerakan itu. Gerakan moral ini, gerakan itu. Tidak perlu. Cukup dengan sunnah yang benar, yang sahihah. Dijamin permasalahan akan selesai. Kita lanjutkan bab baru, bab 170. Babu ma yakulu idza raqibat dabba lis-safar. Bab tentang ucapan yang sunnah diucapkan ketika menaiki kendaraan saat berangkat safar. Ini terjemahan yang mudah, ya, saat mengawali safar, ya. Bab kalau dikatakan lis safar, saat safar, ya kapan saja, bisa sudah sampai Cikampek, sudah sampai Cirebon, baru baca tidak. Tapi ketika kendaraan kita sudah kita naiki, sebagaimana akan datang keterangan oleh beliau. Qala Allah Ta'ala, beliau bawakan awal-awal surah Az-Zukhruf 12 sampai 14, ya. Qala Allah Ta'ala, "Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'am ma tarkabu." Allah menjadikan untuk kalian minal fulki, yang berupa kendaraan laut, wal an'am, binatang, ma tarkabun, yang bisa kalian tunggangi, ya. Ada yang lain? Ada. Dari kalimat ini dan dari ayat-ayat lain, ada yang lain. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma tarkabu. Setelah Allah menyebutkan kuda, unta, keledai, kapal, apalagi ini? Apalagi? Unta, kuda, keledai, kapal, apalagi di zaman Nabi buat kendaraan? Ya, enggak ada. Apalagi coba? Di zaman Nabi kan cuman perahu, kapal, ya, unta, kuda, keledai. Ada lagi gak? Gak ada. Cuman itu. Gak ada lagi. Tapi kenapa ayat itu diteruskan? Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kami juga ciptakan dengan fi'il mudhari' di sini. Kami juga akan ciptakan kendaraan-kendaraan lain selain itu. Ya, berarti Allah telah memberikan isyarat di ayat ini dan ayat-ayat lain yang lebih jelas di surat Yasin, ya, bahwa akan diketemukan kendaraan-kendaraan lain yang di hari ini belum ada, yang ketika Al-Quran turun belum ada, motor, pesawat, kereta api dan seterusnya. Ya, ini salah satu mukjizat Al-Quran, bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah yang tahu apa yang akan terjadi 1000 tahun kemudian, 1200 tahun kemudian. Ya. Litastawu ala zuhurihi, agar kalian istiwa. Nah, istawa, yastawi, di sini fa'ilnya antum, tastawuna. Tapi karena ada huruf li'an, makanannya hilang. Litastawu, Dari kata istawa yastawi, agar kalian bisa istiwa. Nah, taulah kita istiwa yang dimaksud berada di situ, berada di punggungnya, berada di punggung kendaraan. Ya. Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum. Kemudian kalian ingat ini adalah nikmat Rabb kalian, nikmat besar. Ya. Idza istawaitum 'alaihi, ketika kalian sudah istiwa di atas punggung kendaraan itu. Ya. Wa taqulu, dan kalian mengatakan, bentuknya apa ini? Bentuknya apa? Khabar. Khabar, kalian mengatakan. Gitu kan? Bukan, katakanlah oleh kalian, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tidak. Bentuknya adalah kemudian kalian mengucapkan. Khabar kan? Bukan perintah. Tapi maknanya, maknanya perintah. Ini salah satu kaidah dalam memahami ayat Al-Quran. Al-khabar bimakna al-amr. Bentuknya khabar, pengkhabaran, tapi maksudnya amr, perintah. Dan itu ada beberapa dalam Al-Quran. Misalnya yatarabbasna salasata qulub, wanita-wanita yang dicerai oleh suami untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, mereka menunggu 3 kali quru, 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya. Kalimat di situ bukan tunggulah 3 kali suci untuk nikah lagi dengan laki-laki lain, tidak, tapi khobar. Mereka menunggu yatarabbasna dengan fi'il mudhari fa'il hunna. Ya. Begitu juga di sini, kalian mengucapkan, maksudnya ucapkan oleh kalian. Ya. Khabar maknanya perintah. Berarti di ayat ini Allah memerintahkan kepada kita semua, ketika sudah menaiki kendaraan, ketika akan berangkat safar, subhanalladzi, maha suci Allah yang sakhkhara lana hadza, yang telah menundukkan ini. Kan tunduk kendaraan itu, tunduk. Coba kalau tidak tunduk, kuda semau-mau dia jalan kemana, unta semau dia jalan kemana. Gitu. Maka hewan-hewan yang tidak bisa dikendarai tidak jadi kendaraan. Ya. Kerbau misalnya, atau sapi misalnya, atau kambing yang besar kuat ditunggangi, tetapi tidak tunduk, suka-suka dia. Beda dengan unta, kuda, keledai, ya, tunduk kepada kita. Kita pengen cepat, dia cepat. Kita pengen dia lambat, dia lambat. Kita pengen dia belok ke kanan, belok ke kanan. Kita pengen belok ke kiri, dia belok ke kiri. Dengan kode-kode tertentu, dengan cara-cara tertentu. Ya. Ah, begitu juga motor, mobil, ya kan? Semau kita, ya kan? Kita mau jalan 90, dia mau. Kita mau 100, dia mau. Ya. Kita mau 100, ternyata dia 150, kan ngeri kita. Ya kan? Kita enggak mau naik mobil seperti itu. Ya. Maka itu sakhkhara lana hadza. Allah telah menundukkan ini untuk kita. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan sebelumnya kami tidak sanggup. Tidak sanggup. Enggak bisa. Allah yang menundukkan kuda, unta, termasuk motor, mobil segala macam ditundukkan atas maunya si supir. Siapa yang bikin? Allah Rabbul Alamin. ya, yang memberikan hidayah ilmu pada orang-orang Jepang sehingga bisa menciptakan motor mobil yang nyaman, siapa kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Maka kita bersyukur kepada Allah. Ya, kalau sama orang Jepang ya nggak usah, bayar aja. Ya, nggak usah terima kasih, terima kasih sama orang Jepang. Bersyukur kepada Allah. Sama orang Jepangnya ya bayar aja. Ya, kan jual beli. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kami akan kembali kepada Allah. Ini diingatkan. Jadi kenikmatan besar seperti ini mengingatkan kita bahwa kita akan kembali ke Allah. Hari ini belum, mungkin besok, mungkin lusa. Yang jelas pasti kita akan kembali. Kemudian hadis pertama 972. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'iri. Kata Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, menjadi kebiasaan. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah istiwa, sudah duduk di atas ba'ir, unta, kendaraan, kharijan ila safar, akan keluar safar. Berarti dimulai dari pertama kali duduk di atas kendaraan. Oke. Pertama kali duduk di atas kendaraan, walaupun masih di depan rumah, walaupun masih di halaman rumah, tapi sudah naik duduk di atas kendaraan, ya. Kabbara salasan. Beliau bertakbir 3 kali. Jadi kita contoh sunnah Nabi ini dengan kita duduk di atas jok. Kita bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Doa tadi. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini menunjukkan kebenaran ucapan Aisyah bahwa akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Perbuatan Nabi adalah tafsir dari Al-Qur'an. Seluruh sunnah Nabi adalah penjabaran, pelaksanaan dari Al-Quran. Ini salah satu yang kita lihat. Ucapan Nabi di atas kendaraan mengamalkan ayat ke-14 dari surat Az-Zukhruf tadi. Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, ketika hendak berangkat safar. Allahumma, ada terusannya. Lebih lanjut beliau memohon berdoa. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka fi safarina hadha. Kami memohon kepada Engkau ya Allah di dalam safar ini, al-birra wat taqwa, kebaikan dan takwa. Berapa banyak orang yang safar lalu berbuat dosa. Mungkin sendiri, bebas, enggak ada yang lihat. Mungkin ada sesuatu, mungkin jengkel, emosi. Maka sebelum sampai safar, beliau mencontohkan kepada kita untuk meminta albir wa taqwa, kebaikan dan takwa. Ya. Apa bedanya albir dan taqwa? Jika berpisah maka berkumpul, jika berkumpul maka berpisah. Ini berkumpul apa berpisah? Albir wa taqwa. Ngumpul kan, bir disebut, takwa disebut. Maka albir lain atau takwa lain. Gitu. Berbeda ketika tidak disebut, ketika berpisah satu saja. laisal birru an tuwallu wujuhakum, maka albir ya ataqwa, ataqwa ya albir. Tapi jika bertemu seperti ini, maka albir dengan ataqwa berbeda. Albir lebih kepada kebaikan, salat, puasa, zakat, haji, baca Al-Qur'an, sedekah, jihad. Ataqwa jauh dari keburukan, jauh dari keburukan, jauh dari zina, jauh dari khamar, jauh dari judi dan seterusnya. Dua-duanya kebaikan tentunya. Wa minal amali ma tardha, dan aku juga memohon kepada Engkau ya Allah untuk mengamalkan apa yang Engkau ridhoi. Ya. Beliau tidak pernah berdoa untuk mengamalkan apa yang diridhoi oleh manusia, apa yang diridhoi oleh istri, apa yang diridhoi oleh suami, apa yang diridhoi oleh teman. Beliau hanya minta apa yang Engkau ridhoi. Yang lain tidak ridho enggak masalah, yang penting Engkau ridho ya Allah. Wa minal amali ma tardha, dan orang yang beramal mencari ridho Allah siap-siap mendapatkan ridho manusia. Orang yang beramal terancam dengan murka Allah, berbagai macam kemaksiatan dimurkai oleh Allah, siap-siap dia mendapatkan murka manusia. Ya. Dan jika Allah mencintai seseorang, Allah tidak tinggal diam, tapi Allah memanggil siapa? Memanggil Jibril. Lalu Jibril memanggil para malaikat. Ya. Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Sebut namanya. Alangkah bahagianya kalau nama kita disebut oleh Allah di depan Jibril. Lalu Jibril sebut nama kita di hadapan para malaikat. Ya. Aku Allah mencintai dia, wahai Jibril, cintailah dia. Tentu Jibril sami'na wa ata'na. Jibril mencintai fulan. Lalu Jibril mengumpulkan para malaikat dengan mengatakan bahwa Allah mencintai si fulan, aku juga mencintai si fulan. Maka cintailah oleh kalian si fulan. Ya. Maka penuh dengan cinta si fulan ini dari para malaikat, dan para malaikat juga tidak tinggal diam. Ya. Maka banyak orang-orang yang mencintai walaupun tidak melihat kebaikannya. Tidak melihat bagaimana dia sendirian menangis di hadapan Allah, sedekah tidak ada yang melihat, salat malam tidak ada yang tahu. Ya. Allah lewat para malaikat memberikan rasa cinta kepada manusia terhadap si fulan tadi. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha. Ya Allah, mudahkan kami dalam safar ini. Kan sering kita safar dan mendapatkan berbagai macam kesulitan. Yang macet, yang longsor, yang tertahan, yang banyak kesulitan dalam safar. Maka beliau memohon, Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam safar ini. Wadwi anna buddahu, dan lipatkan jauhnya. Maksudnya lipatkan bumi. Sebagaimana yang belum lama kita baca hadis, bumi itu akan dilipat oleh Allah pada waktu, pada waktu malam. Madam Nabi menyukai dan menyuruh umatnya untuk berjalan safar di waktu malam, karena bumi dilipat berarti lebih dekat. Nah, di sini diulang dengan wadwi anna buddah, dan lipatkan bumi ini sehingga tidak terlalu jauh, jauhnya berkurang. Ya. Allahumma antas sahibu fis safar, Ya Allah, engkaulah sahib. Nah, lihat, salah satu sunnah menyatakan Allah sebagai sahib. Dan Nabi juga mengatakan antar rafiqul a'la, teman tertinggi, teman tertinggi. Jadi salah satu, ya Allah, engkau sahib. Apa sahib? Sahabat, teman. Engkau sahib, teman di dalam safar aku. Sifat daripada Allah adalah menemani kita dimanapun kita berada. Allah melihat, bukan ada di situ, tidak. Ini lafaz yang salah. Allah berada di arsy dengan segenap kemuliaan dan keagungannya. Allah bersemayam di arsy, tapi Allah bersama kita. Maksudnya melihat, mengawasi, memperhatikan. Nah, maka dikatakan Allahumma antas sahib fis safar. Engkau menjadi sahibku, menjadi temanku ya Allah di dalam safar ini. Wal khalifatu fil ahli, dan engkau menjadi khalifah. Maka kalimat yang hak bahwa Allah khalifah kita. Apa kita khalifah Allah? Mana yang benar? Mana yang benar? Kita khalifah Allah di muka bumi, apa Allah khalifah kita? Yang benar, Allah khalifah kita. Maka salah satu istilah yang tidak boleh kita pakai, walaupun terlanjur diucapkan banyak khutbah, bahwa manusia itu khalifah Allah di muka bumi, ini kalimat batil. Nabi tidak pernah mengajarkan istilah ini, bahwa manusia khalifah Allah di muka bumi. Manusia khalifah, ya, jelas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada para malaikat ketika akan menciptakan Adam, sungguh akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Betul. Tapi khalifah Allah salah. Maka manusia bukan khalifah Allah. Manusia khalifah titik. Maka ketika ada orang mengatakan di hadapan Abu Bakar, anta khalifatullah, anta khalifatullah, engkau khalifah Allah, engkau khalifah Allah, ditolak oleh Abu Bakar. Bukan, aku bukan khalifah Allah, walakinni khalifatu siapa? Rasulillah. Aku khalifahnya Rasulullah. Aku bukan khalifah Allah. Enggak ada khalifah Allah. Khalifah itu kan pengganti. Masa Allah digantikan? Kalau Rasulullah digantikan, iya, digantikan kedudukan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin yang merajam orang yang berzina, yang memotong tangan pencuri, yang mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, kapan perang, kapan tidak perang, perlu diteruskan. Maka Abu Bakar khalifah Rasulullah, bukan khalifah Allah. Karena istilah khalifatullah salah. Nah, yang ada sebaliknya, wa anta al-khalifatu fil ahli, engkau khalifahku ya Allah di keluargaku, pengganti. Aku tidak bisa mengawasi mereka ya Allah, aku tidak bisa menyelamatkan mereka dari bahaya, mohon engkau yang menyelamatkan. Jadi mengganti. Kalau manusia khalifah Allah, ini batin. Karena kedudukan Allah tidak mungkin tergantikan oleh siapapun. Kalau Allah menggantikan kita, jelas. Nah, maka maksud manusia itu khalifah adalah mengganti generasi sebelumnya. Ada dua tafsiran di sini. Tafsiran pertama bahwa sebelum Adam diciptakan, sebelum ada manusia di muka bumi, dulu di muka bumi ini ada jin dari bangsa jin yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, lalu ditumpas oleh para malaikat dipimpin oleh iblis, dan iblis mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah sebagaimana Jibril. Nah, maka digantikan oleh manusia, maka dikatakan manusia itu khalifah menggantikan jin dari bangsa jin. Tafsiran kedua, manusia itu satu sama lain saling menggantikan. Seperti generasi kita ini menggantikan generasi bapak-bapak kita. Generasi bapak kita menggantikan generasi kakek-kakek kita. Generasi kita ini akan digantikan oleh anak-anak kita, akan digantikan lagi oleh cucu-cucu kita, dan begitu seterusnya. Maka dikatakan manusia sebagai khalifah, bukan khalifatullah. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari safar yang waksa, yang berat, yang sulit, yang penuh dengan celaka, macam-macam. Wa'tha'is safar wa ka'abatil manzur, pemandangan yang buruk dalam safar. Ada kalanya kita melihat kecelakaan, berdarah-darah, bus tabrakan, ini pemandangan buruk. Lebih baik kita tidak melihat daripada melihat. Ya, diceritakan beda dengan melihat langsung atau melihat di tayangan televisi. Dengan melihat langsung berbeda, ya, berbeda. Maka lebih baik tidak melihat, itu kan keburukan. Keburukan itu lebih baik kita tidak melihat daripada melihat. Ada sesuatu di hati kita, di perasaan kita, turunnya mental kita. Saya kira tahu kita ya. Kalau tidak lihat, enggak masalah. Gara-gara melihat, akhirnya kita tidak sanggup menyetir sendiri, kita tidak sanggup berlama-lama di mobil, dan itu butuh waktu untuk menghilangkannya, kan? Nah, ini salah satu doa Nabi. Wa ka'abatil mantah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari safar yang berat dan dari pemandangan yang buruk. Oleh karena itu, kalau ada pemandangan buruk, jangan kita tayangkan. Kaum muslimin dibantai di Bosnia, dibantai di Syria, itu baik atau buruk? Jelas buruk. Ayat, pantaskah ditayangkan? Tidak pantas. Tidak pantas. Tutup. Bagaimana demi menggalang dana? Enggak perlu. Emang kaum muslimin segitu bakhilnya untuk menyumbang saja harus melihat tayangan seperti itu? Enggak perlu. Cukup katakan kepada kaum muslimin bahwa saudara-saudara kita di Syria dibantai oleh Rafidi. Mari kita bantu saudara-saudara kita. Cukup. Enggak perlu dengan tayangan secara rinci. Lehernya dipotong, kepalanya diinjak, begini-begitu. Enggak perlu. Aib. Aib kaum muslimin harus kita tutup. Wasu'il munqalab fil mal wal ahl wal walad, dan keburukan ketika kembali pada harta, pada keluarga, pada anak. Pulang-pulang rumah kebakar, pulang-pulang anaknya pada sakit, pulang-pulang istri entah kemana layaba, ya. Ini pemandangan buruk, ini keburukan ketika kita kembali. Dipanjang ternyata ya, dari masih di depan rumah sampai nanti kembali lagi diminta oleh beliau kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah doa beliau, ya, doa yang luar biasa mencakup semuanya, ya. Hanya tiga baris lebih sedikit, ya. Wa idza raja'a qalahun, begitu pula ketika beliau pulang, beliau kembali mengucapkan kalimat tadi. Ini dihafal oleh Ibnu Umar. Berarti Ibnu Umar sangat memperhatikan sunnah Nabi. Para sahabat memperhatikan sunnah Nabi. Nabi bicara apa ini? Nabi berdoa apa ini? Diingat betul oleh Ibnu Umar, oleh Anas bin Malik, oleh Abu Hurairah, oleh Ibnu Abbas, oleh Aisyah. Akhirnya sampai kepada kita lewat Bukhari, lewat Muslim. Ini bukti bahwa Allah betul-betul menjaga sunnah Nabi. Kalau tidak, hilang. Hilang. Sebagaimana saudara-saudara kita yang enggak mau belajar kan hilang. Tidak dapat ini, ilmu ini, ya kan? Nah, kita yang mau belajar bisa hilang kalau Allah tidak jagain. Kan yang dengar Nabi berdoa ini cuman Ibnu Umar atau beberapa sahabat. Kalau Allah enggak jaga, enggak sampai kita. Allah telah jaga sunnah-sunnah Nabi. Maka Allah jamin tidak ada yang hilang. Sunnah Nabi tidak ada yang hilang. Kalau hilang, nanti akan muncul ulama memasrukan sunnah itu. Entah berapa abad, sunnah Nabi mengawali khutbah, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'in, hampir hilang. Entah berapa abad. Dimasrukan kembali oleh Syekh Al-Albani. Dan begitulah ulama. Ya, sepanjang waktu, sepanjang zaman, sepanjang abad, ada saja ulama yang menghidupkan sunnah yang telah mati, dan pahalanya besar sekali. Ya, itu saja. Insya Allah tidak ada soal jawab. Habis sisa kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.